Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ke-10 yang berbunyi أنهم يعتقدون أن الجماعة أصل من أصول دينهم أنهم bahwa mereka maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah يعتقدون yakni memiliki keyakinan beriktiqad bahwa jamaah adalah merupakan pokok dari pokok agama mereka dan tadi sudah disebutkan oleh Akhuna Ari bahwa kita akan membahas kaidah al-jama'atu aslun min usul ad-din, bahwa al-jama'ah merupakan pokok dari agama. Penulis menyebutkan dua dalil, pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat penjelasan dari ulama tentang makna dari kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103 Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu yang artinya dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpegang teguh dengan hablullah dengan tali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini melarang kita dari tafarruq, dari perpecahan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an fi tafsir al-ayah hablullah al-jamaah رواه ابن جرير وفي حديث الافتراق لما سئل عن الفرقة الناجية قال الجماعة ابن مسعود رضي الله عنه سمع الله مرضي beliau berkata tentang tafsir dari hablullah beliau berkata hablullah adalah al-jama'ah. Hablullah adalah al-jama'ah. Dan dalam hadis iftiraq, dalam hadis iftiraq ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-firqah an-najiyah, ya, tentang kelompok yang selamat, maka beliau menjawab al-jama'ah. adalah al-jama'ah. Jadi ini dalil yang pertama bahwa jamaah merupakan pokok dari pokok agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kemudian penulis menurunkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan tiga perkara pada kalian dan membenci tiga perkara pada kalian. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu billahi wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ridha dengan tiga hal maksudnya adalah kata Rasul, Allah ridha kepada kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga adalah sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa an tunasihu man wallahu amrakum. Memberikan nasihat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengurus perkara kalian yang diberikan amanah, ya, yang dimaksud adalah ulil amri. Memberikan nasihat kepada pemimpin kalian atau ulil amri kalian. Wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathrat as-su'al wa yudha'at al-mal. Ya. Dan membenci tiga perkara, yang pertama qil wa qal, artinya katanya dan katanya tentang kabar burung. Membenci berita-berita atau kabar-kabar burung, qil wa qal. Kemudian wa kathratu as-su'al, banyak bertanya. Dan yang ketiga adalah wa yudha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, fa in kunta ma ma'na amrin nabi sallallahu alaihi wasallam fi luzumi jama'atihim, qultu la ma'na lahu illa wahida. Apabila anda berkata, apa arti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi luzumi jama'atihim, untuk tetap dalam jamaah mereka, maka saya katakan tidak ada makna kecuali satu. Fa in qulta fa kayfa la yahtami illa wahida? Bagaimana apabila engkau berkata bagaimana tidak mengandung jawaban kecuali satu, maka aku berkata, idza kanat jama'atuhum mutafarriqatan fil buldan fala yaqdiru ahadun an yulzima abdan aqwamin mutafarriqin wa qad wujidat al abdan takunu mujtami'atan fil muslimina wal kafirina wal atqiya'i wal fujjar falam yakun fi luzumi jama'atihim ma'na illa ma 'alayhi jama'atuhum min at-tahlil wa at-tahrim wa at-ta'ati fihima wa man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimin faqad lazima jama'atahum wa man khalafa ma taqulu bihi jama'atuhum faqad khalafa jama'atahum allati amara bi luzumiha. Ini perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, menyebutkan tentang makna al-jama'ah, yang mana beliau berkata bahwa jama'ah kaum muslimin ini berada di berbagai negeri, tidak ada yang sanggup untuk menyatukan mereka, ya, dari sisi badannya, karena kaum muslimin berada di mana-mana ya. Dan badan atau persatuan badan ini ada di kaum muslimin, orang kafir, orang-orang atqiya, orang yang bertakwa, orang yang fujar, ya. Nah, dan sampai beliau berkata, ya, barang siapa yang berpendapat wa man qala bima taqulu bihi jama'atul muslimin atau jama'atul muslimin faqad lazima jama'atuhum, faqad lazima jama'atuhum, barang siapa yang berpendapat sama seperti pendapat jamaah kaum muslimin, maka berarti dia bersama dengan jamaah mereka. Tetapi kalau pendapatnya menyelisih pendapat jamaah kaum muslimin, maka dia menyelisih mereka. Jadi ini makna jamaah yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian diperjelas oleh Abu Syamah rahimahullahu taala tentang arti jamaah. Beliau berkata, "Haitsu ja'a al-amru bi luzumil jama'ati fal muradu luzumil haqq, luzumul haqq wa tiba'uhu." Perintah melazimi jamaah yang dimaksud adalah, kata beliau, luzumu al-haq wa tiba'uhu, ya, tetap di atas al-haq dan mengikuti al-haq. Ini maksud jamaah, ya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsira, walaupun yang berpegang dengan al-haq itu sedikit, ya, dan yang menyelisihinya banyak. Karena apa? Kata beliau, anna al-haq هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. Abu Syamah rahimahullah ta'ala berkata, ya, walaupun yang berpegang teguh dengan al-haq itu sedikit, yang menyelisihinya banyak, ya, karena kata beliau, karena al-haq, ya, kebenaran itu adalah kebenaran yang berada di atasnya al-jama'atul ula, jamaah yang pertama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya. Dan wala nanzur, kita tidak melihat, ila kathrati ahli al-batili min ba'dihim, kita tidak melihat kepada banyaknya ahli al-batil, banyaknya ahli kebatilan, ya, setelah mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yang sesuai dengan al-haq. Al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan tidak melihat kepada orang-orang yang menyelisihi al-haq tersebut setelah mereka, walaupun banyak. Oleh karena itu, senada dengan ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, ya, sebelum mereka, sebelum Abu Syamah dan Imam Syafi'i, al-jama'atu ma wafaqa al-haq walau kunta wahdak, jamaah itu yang sesuai dengan al-haq walaupun sendirian. Ini yang dimaksud dengan al-jama'ah. Dan ini yang dimaksud dengan persatuan atau perpecahan, ya. Ini yang harus dipahami, bahwa persatuan adalah bersatu di atas manhaj yang hak, di atas jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini baru dikatakan bersatu. Dan berpecah adalah berpecah dengan Rasulullah SAW, dengan ajaran yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, dengan al-haq, ya. Dan ini meluruskan pemahaman kita atau pemahaman sebagian kita yang memaknai jamaah hanya persatuan badan, ya. Jadi jamaah itu bukan hanya persatuan badan, bukan hanya persatuan badan al-abdan, bukan, ya. Al-jamaah yang dimaksud persatuan atau jamaah adalah ketika sesuai dengan al-haq, walaupun sendirian atau walaupun sedikit, ya, maka itu disebut jamaah. Tapi kalau banyak, ya, tidak sesuai dengan sunnah, menyelisihi manhaj yang telah dicontoh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka bukan disebut dengan jamaah. Wa ini tegas disebut oleh Abu Syamah rahimahullahu ta'ala. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jama'ah itu yang sesuai dengan al-haq walaupun anda sendirian. Dan Abu Syamah rahimahullah di sini, ya, beliau berkata bahwa haitsu ja'a al-amru bil luzum al-jama'ah, ada perintah untuk melazimi jama'ah. Yang dimaksud dengan luzumul jama'ah adalah luzumul haq wattiba'uhu, tetap berada di atas al-haq, menetapi al-haq dan mengikuti al-haq, bukan mengikuti kebanyakan orang. Ya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal-mukhalifu bihi wal-mukhalifu lahu katsira. Walaupun yang memegangnya sedikit, yang menyelisihinya banyak. Li'anna al-haq huwa alladhi kanat 'alayhi al-jama'atu al-ula fi ahdi an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Kama al-jama'ah itu al-jama'ah yang hak, jamaah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita tidak melihat, ya, kepada banyaknya ahli batil setelah mereka. Ini sekali lagi makna dari al-jamaah. Ya. Jadi kalau ada di antara kita melihat, ya, di zaman atau di suatu zaman ada sebuah kelompok misalkan besar, ya, tetapi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidahnya misalkan, atau dari sisi ibadahnya, dari sisi usul, ya, maka kelompok tersebut tidak disebut dengan jamaah walaupun memenuhi bumi, ya. Kemudian ada sekelompok kecil atau satu orang, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, menyelisihi banyak orang, tetapi yang sedikit atau yang satu orang tersebut sesuai dengan al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, maka inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Ini makna dari al-jama'ah. Ya. Kita lanjutkan. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad man kariha min amirihi shay'an fal yasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maytatan jahiliyyah. أخرجه البخاري وفي رواية له فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. Dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, فليصبر, hendaknya dia sabar. Karena siapa yang keluar dari sultan sejengkal, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan buat yang lain, barang siapa yang yufarikul jama'ah, yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja, maka dia mati, dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini adalah qa'idah. Hadihil qa'idatu fi bayani annahu la budda lil muslimin min jama'atin tajma'uhum wala يسلح المسلمون وهم وهم متفرقون كل له طريقته أو طريقة كل له منهج مستقل لا بد أن يكون منهجهم واحدا وطريقتهم واحدة. Kata ulama, kaidah ini tentang penjelasan bahwa la bud, mesti, ya, baik kaum muslimin, ya, harus ada jamaah yang mengumpulkan mereka, tidak layak atau tidak baik bagi kaum muslimin, ya, kalau mereka itu mutafarriqun, berpecah-pecah, ya. Setiap kelompok punya manhajnya, setiap kelompok punya thariqahnya yang berbeda dengan kelompok yang lain, ya. Labud an yakuna manhajuhum wahidan, mesti manhaj mereka harus satu dan thariqah mereka juga harus satu, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin Anda bertanya, kata penulis, ya, aina at-tariq aw wa aina al-manhaj alladhi yajma'u an-nas, mana jalan dan mana manhaj atau metode yang bisa menggabungkan manusia, mengumpulkan manusia, ya, mempersatukan manusia, karena manusia punya ro'yunya tersendiri, punya ittijahnya tersendiri, kemudian akal mereka juga tidak satu, ya, pengetahuan mereka juga tidak satu, sehingga bisa berkumpul di atas satu manhaj. Hadza mustahil, ini merupakan hal yang mustahil, karena manusia punya akal macam-macam, berbeda-beda, kemudian juga pengetahuan mereka berbeda-beda, ya. Setiap orang punya keinginannya, ya. Kullu wahidin yara anna ma'alayhi suwab wa ma'alayhi al-akhir khata. Setiap mereka, satu dari mereka punya pendapat bahwa dia berada di atas kebenaran, ya, dan yang lain berada dalam kesalahan. Nah, ini bagaimana bisa menyatukan hal seperti mereka, menyatukan mereka dalam satu manhaj, ya? Mana manhaj yang bisa menyatukan manusia? Nah, maka jawabannya, kata ulama, sesungguhnya Allah lam yakil an-nasa ila ukulihim wa ila madarikihim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada akal manusia dan tidak menyerahkan kepada pengetahuan manusia dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka kitabnya dan mengutus kepada mereka nabinya, ya, agar mereka manusia berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bermanhaj dengan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermanhaj dengan Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyandarkan pada akal pikiran mereka, pada pengetahuan mereka dan istihsanatnya mereka. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok tersebut, ya, dari kabilah-kabilah mereka, ya, itu tidak dijadikan sandaran. Yang dijadikan sandaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Allah tidak menyandarkan kepada akal mereka dan seterusnya, tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan mengutus rasulnya, ya. Jadi Allah menurunkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, bisa dilihat di ayat 123 sampai 127. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Lihat kata Allah, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak akan menjadi orang yang celaka atau sengsara. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, yang berpaling dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kepada akal-akal manusia, kepada akal-akal kita, kepada pengetahuan kita, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitabnya dan mengutus kepada kita rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Yani kita hendaknya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam, ya. Kemudian ulama berkata, ya, si Abdullah Al-Ubaylan berkata, fa idza raja'a an-nasu ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam hasala al-ijtima'. Kalau manusia itu kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hasala al-ijtima', maka terjadi persatuan. Hasala al-ijtima', ya. Jadi semuanya didasari dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, ya, bukan dengan ra'yu sendiri, kemudian dihias-hiasi dengan gaya bicara, dihias-hiasi dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan indah tetapi menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya perpecahan dan perseteruan, ya, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat Islam khususnya, karena adanya sebagian dari mereka mendahulukan akal daripada wahyu, atau mendahulukan ra'yunya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kama huwa waqi'un fi sadri hadhihi al-ummah. Yani, sekali lagi, kembali kalau seandainya manusia kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka terjadi persatuan sebagaimana generasi awal daripada umat ini. Nah, di generasi awal tidak terpecah. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita loncat lihat keterangan ulama bahwa tidak ada yang bisa menyatukan hati dan menyatukan manusia kecuali kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, atau kecuali Al-Kitab dan Sunnah, kecuali Al-Kitab dan Sunnah. Biduni dhalik la yumkin an yajtami'u, kalau misal tanpa hal itu tidak mungkin manusia bersatu. Tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan pecah terus, ya. Jadi tidak mungkin manusia bersatu, ya. Jadi tidak ada yang menyatukan manusia kecuali apa? Illa al-kitabu was-sunnatu wattiba'u manhajis salafi as-salih. Tidak ada yang bisa menyatukan manusia kecuali Al-Qur'an dan sunnah, dan kembali atau mengikuti manhaj as-salafu as-salih. Hadha huwa al-manhaj as-sahih lil-ijtima'. Ini manhaj yang sahih untuk persatuan. Wa hadha alladhi yardahu Allah 'azza wa jalla. Dan inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Al-yawma, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku, atau aku sempurnakan juga nikmatku atas kalian, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Yani Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai. Kalau menyimpang dari Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak mungkin Allah ridai. Tidak mungkin Allah ridai. Ya. Dengan istihsanat-istihsanat dengan hal-hal yang dianggap baik oleh manusia, ya, oleh pemimpin-pemimpin mereka, oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi menyimpang misalkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan manhaj Nabi dan para sahabatnya, maka ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kaum muslimin, telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas Al-Quran, dan kita harus mengikutinya karena beliau adalah uswah hasanah, ya? Dan kembali kepada manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa inna Allah yarda lakum thalathan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala rida untuk kalian tiga perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, engkau beri'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah, ya. Kemudian yang ketiga adalah menasihati ulil amri dengan ikhlas, ya. Tiga perkara ini adalah perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan dengan tiga perkara ini maka yatimul ijtima', maka terjadilah persatuan. Yang pertama dengan al-aqidah sahihah, ya, akidah yang sahih, akidah yang lurus, ya. Jadi dasar persatuan didasari dengan yang pertama al-aqidatu as-sahihah. Yang kedua, ar-ruju'u ila al-kitabi was-sunnati inda an-niza', kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَوْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, فَلَوْ رَبِّكَ دَمِّي رَبْمُ لَا يُؤْمِنُونَ, mereka tidak dikatakan beriman, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Lihat, sehingga engkau wahai Muhammad menjadi hakim dari apa yang kau perselisihkan. Kemudian tidak ada apa? Tidak ada haraj, yakni haraj, kesempitan dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka betul-betul menerima. Nah, ini jadi asas dari persatuan. Pertama, akidah sahihah. Yang kedua adalah ar-ruju' ila al-kitabi wa sunnati inda niza', mau sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi apa? Perselisihan. Yang ketiga, ta'atu waliyil amri wa nasihatuhu wa nushu lahu, man ta'ati ulil amri, kemudian menasihatinya. Nah, dengan tiga perkara ini maka terjadilah ijtima', yakni persatuan. Hadis ini merupakan dasar dari makna al-jama'ah. Sekali lagi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya ini merupakan dasar dari al-jama'ah. Sekali lagi, kaidah kita pada kesempatan ini adalah al-jama'atu aslun min usuli ad-din, bahwa jama'ah itu merupakan pokok dari perkara agama, ya. Tidak boleh kita berpecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, kepada tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, ya. Dan sekali lagi, makna hablullah, makna tali Allah adalah al-jama'ah. Di antara maknanya adalah al-jama'ah. Sekali lagi, di antara maknanya adalah al-jama'ah. Dan maksud dari al-jama'ah adalah apa? Adalah yang maksud daripada menetapi jamaah adalah luzumul haq wa tiba'uhu, melazimi al-haq dan mengikuti al-haq. Al-haq yang berada di atasnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya. Jadi ketika kita berada di atas al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka kita berada di atas jamaah. Tapi ketika kita menyimpang dari al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka kita berada dalam perpecahan. Jadi al-jamaah adalah yang dimaksud luzumul haq, luzumul haq wa tiba'u. Sebagaimana perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, dan saya minta maaf tidak semua yang saya baca dari penjelasan atau keterangan dari ulama, ya, karena keterbatasan waktu, ya, dan beberapa kalimat merupakan penekanan. Oleh karena itu, untuk menyingkat, maka saya cukupkan sampai sini, dan mudah-mudahan bermanfaat tentang makna al-jamaah yang dibahas pada kesempatan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang sangat manfaat yang telah Ustaz sampaikan kepada kita semuanya. Kita memohon pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan memahami dan juga berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama dan alamat Anda, atau pesan singkat di 0819896543. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Iya. Dari Ummu Nafisya di Tasikmalaya. Mm-hmm. Ustaz, pada zaman sekarang umat Islam banyak berfirqah-firqah. Ketika kita ingin mengajak orang lain pada jalan sunnah, contoh dalam pengharaman musik misalnya, iya, mereka mengatakan alangkah baiknya bila merujuk pada persamaan dari semua firqah saja, jangan hanya pada satu firqah. Apakah ini dibenarkan, argumen semacam ini? Silakan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Nah. Berpendapat dengan apa yang tadi disebutkan oleh penanya, ya. Ketika menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibenarkan. Sesuatu yang salah, ya. Karena perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لم يربوا لا يؤمنون مركة الذي أكتاكا بالإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم sehingga engkau menjadikan engkau wahai Muhammad sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim pemutus فيما شجر بينهم dari apa yang mereka perselisihkan. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا, kemudian tidak mereka dapati dalam diri mereka rasa sempit, kesempitan dari apa yang engkau putuskan. ويسلم تسليما, dan mereka betul-betul menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فلا وربك لا يؤمنون. Allah bersumpah di sini dan Allah nafikan keimanan sebagian manusia yang menolak hukum dari apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dasar persatuan. Ketika ada perselisihan pendapat antara dua orang atau lebih, maka kembali kepada apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana sunnahnya? Kalau salah satunya menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah, hendaknya kembali dan rujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pengharaman musik. Jelas. Ya. Maka kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita dengan sangat-sangat ya, dengan sangat-sangat memegang hadis ini, maksudnya dengan sangat minta maaf untuk tidak mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun apa, walaupun banyak yang memegangnya, walaupun tetap kalau misalkan ada sebagian ulama mungkin ya yang berpendapat misalkan bolehnya, tapi kita tidak mengikuti pendapat siapapun yang menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti manusia. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan hak Allah dan hak Rasul yang harus kita tunaikan. Ya, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cintai beliau, kita jadikan dia sebagai uswah, dan kita taat kepada sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pengakuan kita, konsekuensi kita mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buktikan cinta kita dengan betul-betul nurut dan taat kepada sabdanya. Baik. Dalam munasabah ini juga ana ingin sampaikan ya, bahwa sebagian manusia itu berargumen juga selain tadi, berargumen dengan argumen ikhtilaf. Nah, ini ya. Kalau disuguhkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berargumennya ada ikhtilaf. Ya. Ini ada perbedaan pendapat antara ulama, ini ada ikhtilaf. Sahih. Ada ikhtilaf dan tidak kita pungkiri. Tetapi jangan sampai ikhtilaf ulama dijadikan sebagai apa? Dalil untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Karena kita lihat ulama juga sendiri seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan imam yang lain, al-a'immatul arba'ah. Ya, tegas seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahla hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Ya. Jangan sampai kita sering menggunakan senjata dengan ini ikhtilaf, ini ikhtilaf, ini ikhtilaf, ini ikhtilaf. Nah, kalau namanya ikhtilaf, saya pernah belajar fikih muqaranah, ya, itu dari awal sampai akhir ada ikhtilafnya. Ya, tapi kita tidak kembali kepada ikhtilaf, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada hadisnya, nah, kita pegang hadisnya, kita pegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dibalik, kan? Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Kitab, ya, kata Allah, liyahkuma bainahum, ya, agar Allah menghukumi mereka, menghukumi apa yang mereka perselisihkan. Jangan sampai perselisihan ulama dijadikan hukum, ya, tapi menolak Al-Kitab. Kebalik, mestinya Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah kita jadikan dasar sumber untuk menghadapi perselisihan. Bukan ketika datang Al-Quran, bukan ketika datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kembali kepada ikhtilaf, ini ikhtilaf. Contohnya banyak. Seperti tadi masalah musik. Jelas hadisnya, kemudian orang berkata, ini kan ikhtilaf. Contoh masalah yang lain. Contoh masalah safar, wanita safar tanpa mahram. Wanita safar tanpa mahram. Kan nasnya jelas. Rasulullah SAW berkata, la tusafir, tidak boleh tusafir al-mar'ah illa ma'a dhi mahram. Ya. tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahram. Kemudian kita bilang ini ikhtilaf ulama. Ha, sebagian kita maksudnya, sebagian kita bilang ini ikhtilaf ulama. Ulama yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak boleh, kan itu. Jadi boleh-boleh sajalah, kan itu. Ya akhi, kalau Anda mengatakan ini ikhtilaf, hampir semua permasalahan agama ada ikhtilafnya. Ya? Tapi kita lihat bahwa kita ini dianjurkan, diperintahkan untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya? Ini ada ikhtilafnya, ini ada ikhtilafnya. Oh banyak perkara ini ada ikhtilafnya, ada ikhtilafnya. Ya? Seperti masalah itu. Ya? Kemudian masalah musik. Kemudian masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi kita tidak melihat kepada selain Al-Quran dan Sunnah dan manhaj sahabat. Ya. Ketika banyak orang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita tidak ikut-ikutan. Ya. Tapi tetap kita berpegang kepada atau memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah al-haq. Dan ini merupakan praktek dalam kehidupan keseharian dan dalam kehidupan nyata, ya. Jadi bahwa al-jamaah itu adalah memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fik, terima kasih atas jawaban, sangat bermanfaat sekali. Dan berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Budianto di Pamulang, Jawa Tengah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dalam menetapi al-jamaah harus membaiat seorang amir jamaah, Ustaz? Iya. Nah, apakah dalam menetapi jamaah harus apa tadi? Membaiat seorang amir jamaah. Nah, ini harus ada pembahasan khusus. Iya. Kalau ini maksud dengan amir adalah amir yang hak, amirul mu'minin, ya, bukan amir-amiran, maka iya, kita membaiatnya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah amir-amir sekelompok-kelompok tertentu, ya, amir-amir tertentu, kemudian membawakan hadis itu tadi, barang siapa yang barang siapa yang menyelisih al-jamaah, kemudian dia meninggal mata maitatan jahiliyah, yeah. Dia meninggal di atas kematian jahiliyah, yeah. Mungkin ini tidak benar, yeah. Sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, mm. Ya, ya, kelompok A, kelompok ini, kelompok itu dan seterusnya punya imamnya tersendiri, kemudian salaman, bayat, ya, hidup dan mati, kemudian dalam keadaan susah dan senang, taat kepada pemimpinnya, pemimpin tertentu, ini tidak benar, ini tidak benar, ya. Dan bayat tidak mesti seperti itu juga. Bayat tidak mesti seperti itu, ya. Dan yang dimaksud dengan nasihat ulil amri, kita taat juga diantaranya kepada ulil amri. Nah, sekarang ulil amri kita, pemimpin kita siapa? Pemimpin kita, ya, adalah pemerintah di negeri kita masing-masing. Kita tinggal di mana? Tinggal di Indonesia. Nah, pemimpin kita yang mengatur urusan kita. Pemerintah kita, itu pemimpin kita. Ya. Itu pemimpin kita dan kita taat. Tidak boleh keluar dari ketaatan. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita mentaati kecuali dalam hal yang ma'ruf. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'asiatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati sang pencipta. Ya. Jadi pemimpin kita, kita lihat ketika memerintahkan kepada kebenaran, kebaikan, kita taati. Tetapi ketika memerintahkan maksiat yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, tidak ditaati, tetapi tidak memberontak. Ya, karena itu bukan dari manhaj salaf. Dan bersabar. Dan bersabar. Ya. Kemudian tidak boleh bagi kita, ya, melakukan provokator, ya, kepada masyarakat awam, ya, dan seterusnya, ya. Karena ini bukan dari mandat yang hak. Tapi dai adalah mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan umat, agar umat itu pintar, agar umat itu yang pertama cerdas, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar dalam berdakwah. Bersabar dalam berdakwah. Dan agar orang paham bagaimana konsekuensi menyatakan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tidak boleh kita menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya. Kemudian kepada para ulama kita juga menghormati, ya, karena mereka wali-wali Allah. Ya. Perjuangan atau pergerakan siapapun yang bergerak, jamaah apapun yang bergerak, kalau memusuhi ulama, menggibahi ulama, dan jauh dari ulama, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberkahi, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan hal itu. Oleh karena itu, siapapun di antara kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian belajar dan hormati ulama, ya. Yang kadang-kadang fatwa-fatwa ulama belum bisa dicerna oleh sebagian kita, ya. Nah, ini, apalagi di masa banyak tersebarnya kebodohan zaman sekarang, ya. Nah, jadi al-jamaah adalah ma wafaq al-haq walau kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan al-haq walaupun sendirian. Allahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Dan masih ada beberapa menit ke depan, Ustaz, ya. Iya. Ada sekitar 5 menit kita akan berikan satu kesempatan untuk penanya via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Papua. Silakan, Ibu. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini baru belajar sunnah, yeah, sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tapi keluarga saya ini, Pak Ustaz, masih berkecimpungan dengan syirik, Pak Ustaz. Mm-hmm. Bahkan mertua saya, nenek saya juga dukung, Pak Ustaz. Iya. Yeah. Ibu saya. Mm-hmm. Jadi saya mau belajar, mau menasihati mereka itu susah sekali, Pak Ustaz. Kan kita bangga. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Iya. Yeah. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Untuk ibu yang di Papua, Masya Allah, ya. Kita berdoa pada Allah, semoga ibu diberikan kekuatan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah sunnah, dan juga kita berdoa untuk kita semua untuk dikuatkan di atas hidayah sunnah ini. Nah, karena hidayah sunnah ini adalah hidayah yang sangat mahal, ya. Sehingga Imam Ahmad berdoa kepada Allah agar diwafatkan, ya, di atas Islam dan sunnah, di atas Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang dirasakan oleh ibu, ya, dan apa yang dialami oleh ibu itu dialami oleh sebagian orang dan banyak, ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ya, bersabar memegang hidayah sunnah, bersabar terus tetap mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berakidah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah sesuai dengan ibadah Nabi dan para sahabatnya, kemudian berakhlak dan bermuamalat, berusaha terus seperti mereka. Ini butuh kesabaran, terus bersabar di atas itu, ya. Kemudian yang kedua, berdoa ya, sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap dikuatkan dalam nikmat Islam, ya, dengan berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dengan doa itu, ya Allah Zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agama Engkau. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam sering melafazkannya, ya, dan Nabi SAW sering melakukannya dan berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Oleh karena itu, apalagi kita, ya, nah itu. Kemudian, gimana dengan keluarga yang masih, ya, ada dalam misalkan masih syirik atau masih jauh lah, ya, dari apa yang diharapkan oleh Allah, ya. Maka kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah dan merasakan nikmatnya berada di atas hidayah sunnah. Maka kita berdoa sama Allah, ya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada keluargaku, misalkan bapak atau keluargaku dalam hidayah sunnah. Nah, ini penting sekali. Doa ini senjatanya orang muslim. Ya, kita berdoa di antara azan dan qomat, berdoa ketika waktu-waktu mustajab, ya, seperti di antara azan dan qomat, di malam hari, di sepertiga malam, ya, kemudian di waktu sujud, ya, kita berdoa minta kepada Allah agar Allah kasih hidayah kepada saudara-saudara kita, ya. Kemudian kita dakwahi dengan lemah lembut mereka, dengan lemah lembut, karena lemah lembut ini adalah tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bersabar karena mereka belum tahu, ilmu belum nyampe, kan? Nah, kita bersabar, dakwahi. Kalau misalkan ada buku, kita kasih buku, nah, atau pinjemi, ini coba baca ini gimana, kan? Nah, mudah-mudahan dengan cara ini. Kemudian ketika baca, oh seperti ini ya. Karena banyak orang yang belum paham. Ketika baca, oh alhamdulillah paham. Atau misalkan seperti ibu melihat acara televisi sekarang ini, ya, diajak sekali-kali saudara untuk sama-sama melihat, kan gitu, sama-sama mendengarkan, diajak dengan baik-baik. Ya, kita dengarkan sedikit sebentar dari nasihat guru-guru kita, misalkan, ya, dengar, kita dengarkan, nah itu. Ya, mudahan dengan wasilah ini masuk hidayah, ya, dengan ilmu, nah gitu. Kemudian diajak kalau ada pengajian-pengajian sunnah di situ, diajak pengajian-pengajian yang baik, ya. Ya, jadi pengajian-pengajian maksudnya yang mengajarkan Quran dan sunnah, ya, mengajarkan Quran dan sunnah, bukan mengajarkan selain Quran dan sunnah, ya. Karena ada di awal pengajian sampai akhir pengajian banyol mulu, misalkan banyol, kemudian apa namanya, tidak disebutkan Qurannya, tidak disebutkan sunnahnya, tidak disebutkan perkataan ulama, tidak disebutkan nasihat ulama, kemudian rokyu semata yang disampaikan. Nah, ini pilih pengajian yang betul-betul memang diajarkan Quran dan sunnah Nabi SAW dan akwal ulama. Ya, cari sumber mata air yang jernih. Ya, cari sumber mata air yang jernih. Nah, itu. Nah, kemudian cari wasilah-wasilah, cara-cara, ya, supaya saudara kita dapat ilmu. Nah, itu. Jadi bukan hanya dengan satu cara. Dengan nasihat, dengan ngomong. Jangan bosan. Ya, jangan bosan. Sekali, terus dua kali, tiga kali, sampai berapa kali? Lima kali? Enggak. Terus, enam kali, tujuh kali, ya, terus dikasih nasihat. Kan kita sering interaksi dengan mereka. Sering interaksi dengan mereka. Ya, saling kasih nasihat. Mudah-mudahan dengan itu, maka keluarga kita mendapatkan hidayah seperti apa yang kita rasakan. Ya, jadi itulah, ya, yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan terakhir. ya. Dan ini pertanyaan terakhir akhir ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sampai ini atau sampai sini ya, insyaallah kita lanjutkan dari pembahasan tentang kaidah islah ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ubaylan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita mohon diri, mundur diri dan minta maaf kalau ada kesalahan, dan mudah-mudahan apa yang kita baca di kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita berdoa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta pada Allah rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari penyakit, disembuhkan dari penyakit yang sakit tentunya, dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan umur panjang dalam ketaatan ya, dan diwafatkan dalam husnul khatimah ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.